Terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa melalui sekujur tubuhku dengan apa membalas. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku.